spray tempat tidurmu putih, itu tandanya kau bersedih. Mengapa tidak kau tiduri? Kau hanya terus menangis. Apakah kau seekor monyet yang hanya dapat bergaya? Kosong sudah hidup ini, bila kau hanya bicara. Guling bantalmu kan bertanya, apa yang kau pikirkan orang? Kau hanya bawa air mata dan ketawa yang kau paksa. Lantai kamarmu kan bertata, mengapa nona pengecut? Lanjutkan saja hidup ini sebagai nyamuk malaria, sebagai nyamuk malaria, sebagai nyamuk malaria.